Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 20 Desember 2018, dibacakan Ardiansyah. Tidak kunjung diperbaiki jalan pasar Induk Lambaru berlumpur. Pekerja rumah di Kaju temukan belasan kerangka korban tsunami. Mayat yang hanyut di Sungai Soraya Sultan Daulat dievakuasi ke RSUD. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, jalan pasar Induk Lambaru Aceh Besar hingga kini belum diperbaiki sehingga saat hujan jalan tersebut berlumpur. Kondisi ini sangat mengganggu warga dan pedagang yang berjualan. Intan, salah seorang pedagang di jalan tersebut, mengungkapkan kekecewaan terhadap pemerintah Aceh Besar karena jalan itu sangat lama dibiarkan rusak dan berlubang. Padahal Bupati Aceh Besar pernah datang dan melihat kondisi jalan, namun hingga kini belum kunjung diperbaiki. Rusaknya jalan ini mengakibatkan omset pedagang di pasar menurun. Bukan hanya hal itu, banyak juga pengendara yang terjatuh akibat jalan berlubang dan tidak rata. Sudarlun, menjelang peringatan ke-14 tahun bencana tsunami Aceh, warga Dusun Lamsenong, Desa Kaju, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar, dikejutkan dengan penemuan 16 kerangka korban tsunami. Penemuan kerangka ini bermula saat pekerja menggali sumur untuk septic tank di proyek pembangunan perumahan di desa tersebut Selasa, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ogi, pekerja proyek perumahan di desa itu, menambahkan, setelah kejadian ia memanggil bos yang memiliki proyek dan melihat bersama-sama, ternyata isinya memang kerangka korban tsunami. Awalnya tidak ada tanda-tanda bekas kuburan di proyek pembangunan perumahan. Warga setempat juga tidak mengetahui. Dari pantauan diperkirakan masih ada lagi kerangka di bawah bangunan rumah yang hampir rampung dibangun tersebut, karena masih terlihat plastik bungkusan berwarna hitam di bekas galian. Setelah proses pembuatan septic tank dihentikan, para pekerja pun mulai melakukan pencarian dan pengangkatan kerangka. Pada saat ditemukan, kerangka korban tsunami itu berbalut plastik hitam dan biru. Meski kondisi plastik utuh, namun kondisi jasad di dalam plastik rata-rata telah menjadi kerangka. Hasil kesepakatan rapat antara Muspika dan pihak developer yang membangun rumah, ada sekitar 16 kerangka manusia yang sudah ditemukan akan dilakukan penguburan kembali di tanah milik negara di belakang LP Kaju. Sudarlun, aparat kepolisian bersama warga mengevakuasi sesosok mayat pria tanpa identitas yang ditemukan mengapung terbawa arus sungai Lai Soraya, Desa Singrun, Kecamatan Sultan Daulat, Subul Salam. Kapolsek Sultan Daulat AKP Dodi mengatakan mayat yang belum diketahui identitasnya pertama kali ditemukan di Desa Singrun sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu warga sedang memperbaiki mesin perahu motor di tepi sungai. Seketika saat dilihat ada material kayu yang hanyut dan berputar-putar. Usai menemukan mayat langsung menginformasikan warga lain lalu digiring ke pinggir sungai. Polisi pun berkoordinasi dengan pihak medis untuk mengevakuasi ke darat dan dibawa ke RSUD Subul Salam. AKP Dodi mengaku sejauh ini belum mendapat identitas lengkap sosok mayat itu. Ia pun membenarkan jika mayat tersebut diperkirakan berusia sekitar 40 tahun. Diperkirakan jika mayat ini berasal dari Aceh Tenggara atau Kuta Cane. Warga langsung menggiring jasad ke pinggir sungai untuk dievakuasi. Sejauh ini belum ada tanda-tanda spesifik mengenai identitas mayat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, hujan lebat yang terus terjadi di Kabupaten Bener Meriah terjadi hari ini, mengakibatkan jembatan jalan nasional Takengon Biren, tepatnya di Desa Jamur Ujung, Wih Pesam, putus. Akibatnya akses jalan nasional lumpuh total. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah karena saat kejadian sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat tidak ada pengendara yang melintas. Kabid Kedaruratan BPBD Benar Meriah Agus Amfera saat dikonfirmasi mengatakan jembatan putus tersebut akibat bagian bawah jembatan tergerus debit air yang tinggi sehingga membuat jembatan menjadi ringkih dan nyaris jatuh. Alhasil akses jalan tersebut baik dari Biren atau Takengon lumpuh total. Sudarlun, masyarakat Korea Selatan saat ini sedang dikhawatirkan dengan maraknya aksi kekerasan, kejahatan, dan premanisme yang dilakukan kaum lanjut usia. Mereka berdalih tekanan ekonomi membuat mereka kriminal. Menurut data statistik dikutip dari CNN pada Rabu, tercatat 45% peningkatan kejahatan dilakukan oleh orang berusia di atas 65 tahun dalam 5 tahun terakhir. Penjahat uzur ini ternyata masih bernyali melakukan sejumlah kejahatan serius, yaitu pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, dan perampokan yang tercatat meningkat 70%. Jumlah kasus meroket dari 1.000 kasus 2013 menjadi 1.800 kasus di tahun 2017. Dalam salah satu kasus pada November lalu, seorang lelaki berusia 70 tahun ditangkap atas dugaan menyerang kurir dengan alasan terlambat mengantar parsel. Ketika polisi tiba, ternyata pelaku lupa ia telah menerima paket tersebut 2 hari sebelumnya. Kejahatan serupa juga tercatat pada Agustus lalu ketika seorang lansia diduga menewaskan 2 pegawai negeri dan melukai seorang tetangga karena perselisihan sepele. Dan pada April lalu, seorang wanita berusia 69 tahun dilaporkan meracuni sup ikan yang disajikan di sebuah kenduri desa dengan pestisida. Sudarlun, Manchester United resmi menunjuk Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer sementara hingga akhir musim 2018-2019. Kepastian ini diumumkan pihak klub di Twitter resmi. Sebelumnya, Solskjaer juga sempat diumumkan klub lewat video bertuliskan tulisan malam terindah dalam karir Ole yang berisi video gol Solskjaer mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1998 hingga 1999. Dalam video tersebut terdapat pula tulisan Solskjaer jadi manajer sementara kami. 20 musim setelah meraih treble bersama Manchester United lewat gol tersebut di Camp Nou. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi hari ini, Kamis 20 Desember 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.